بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وأصحابه الذين تعلموا العلم في كبر سنهم حرصا لطلبه ونيلا لفضله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله. Pada pagi yang mulia ini kita dipertemukan dalam satu majlis yang dikira julung kalilah untuk sesi pembedahan buku yang diberikan judul Durar Saniyah, yang merupakan nama anak sulung saya lah yang sebenarnya. Jadi secara ringkas untuk saya kongsikan tentang sejarah penulisan ataupun penghasilan buku ni, lebih kurang sekitar 6 tahun lepas, lebih kurang begitu, ketika adik sulung saya lah, adik bongsu saya ni nak berkahwin. Jadi masa dia nak berkahwin tu, kami sekeluarga ni tengah fikirkan apa yang nak diberikan kepada para tetamu lah, orang panggil goodie gift macam tu kan. Ada orang dibagi coklat, ada orang dibagi telur, ada orang dibagi macam-macam hadiah sekarang. Jadi masa tu mak saya, dia kata, dia minta kepada saya, dia kata, dia cakap, tak boleh ke kita bagi sesuatu yang bermanfaat kan? Kalau kita bagi telur, kejap je orang makan habis, ataupun mungkin orang buang. Kalau bagi coklat pun macam tu. Kalau bagi setengah hadiah-hadiah lain pun, mungkin orang letak tepi. Dia kata, apa kata kita bagi buku? Jadi masa tu macam-macam carangan lah. Kata okey, saya pun mula-mulanya cadang, apa kata mak kita bagi buku Hisnul Muslim tu kan, yang terjemahan doa-doa dan azkar-azkar yang kecil tu kita bagi. Sevi-sevi buku tu agak mahal jugalah, kalau nak bagi pada ramai, tak salah 1,000 orang kot. Jadi saya kata kepada mak, okey, dalam tempoh yang ada tak lama ni, saya akan cuba untuk nak buat satu compilation buku hadis yang berkaitan dengan rumah tangga. So ada kaitan dengan tema, lepas tu kita publish, lepas tu kita bagi. Tujuan ni untuk bagi je pada orang. Jadi mak kata, boleh ke, sempat ke? InsyaAllah lah kita cuba. Masa tu ada lebih kurang 2 bulan sekitar sebelum majlis tu berlangsung lah. Jadi masa tu saya pun duduk fokus mencari hadis-hadis ni. Akhirnya jumpalah 77 hadis ni. So kalau orang tanya apa signifikan ataupun makna daripada 77 ni, kenapa 77 bukan 78, bukan 70? Tak ada erti tertentulah. Tapi itulah hadis yang kita sempat jumpa dalam tempoh tu. Dan hadis-hadis yang dipilih ni bukanlah hadis yang berkaitan sangat tentang hukum hakam. Fokus kita bukan nak cerita tentang hukum hakam perkahwinan macam zihar, hukum ilaq, talak dan sebagainya, bukan. Tapi lebih kepada hadis-hadis yang mengandungi pedoman-pedoman, petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lumrah rumah tangga yang berlaku, tentang apa yang perlu bagi pasangan dalam rumah tangga tu untuk ambil berat, untuk fikirkan, untuk jadikan panduan dalam kehidupan. Itulah asalnya. Jadi bila saya himpunkan tu, himpun, sempat terbit hadis sahaja dan kemudian diberikan sepenuhnya kepada para tetamu yang hadir. Kemudian dalam, kalau tak salah saya, sekitar tahun 2018, masa tu saya berada dalam sebagai jawatankuasa penerbitan Negeri Perlis. Dalam satu mesyuarat, Datuk Mufti dia bagi satu cadangan. Dia kata dia nak kalau boleh Datuk Mufti nak supaya mungkin di majlis, di masjid-masjid ni boleh diajarkan kitab-kitab ataupun buku-buku yang boleh dibaca. Macam kalau kita tengok, kalau Jemaah Tabligh biasa baca Fadha'ilul A'mal. Mungkin ada juga yang baca sesetengah kitab-kitab atau buku-buku yang lain. Jadi kata kalau boleh kita nak di perlis ni ada satu buku yang mengajar tentang beberapa topik yang telah beliau highlightkan, dan salah satunya adalah berkaitan dengan rumah tangga. Sebab ini satu topik yang sejagat lah. Topik berkaitan rumah tangga ni, orang yang belum berumah tangga pun perlu tahu, orang yang dah berumah tangga pun perlu tahu. Jadi masa tu saya pun kata, okey Datuk, saya ambil yang bahagian rumah tangga tu. Sebab saya dah ada hadis-hadis yang telah dikompilkan tu. Cuma Datuk Mufti kata, kita nak kalau boleh ada satu syarahan ringkas. Satu huraian poin yang disusun berpoin supaya bila dibaca di masjid-masjid, katakan ada poin pertama, ada poin yang kedua, kalau pembaca tu, even kalau kata yang mengajarkan ataupun membacakan kitab tu, dia bukanlah orang yang luas pengetahuan agama dia, ataupun dia tak boleh nak menghuraikan ataupun berceramah secara baik, bila dia baca tu pun makna tu sampai. Kalau kata tiba-tiba azan isyak dia nak berhenti, dia boleh tanda kat mana dia berhenti, dan kemudian esok ke pada waktu lain ke dia boleh sambung balik. Ha, itu poin ataupun misi yang disebut oleh sahibus samah Datuk Mufti kita. Jadi saya pun cuba untuk nak ambil pendekatan. Jadi saya kata kita kembangkan buku yang asalnya buku majlis perkahwinan tu, yang tak ada dijual pun. Maka saya pun cuba buat satu huraian. Huraian yang seperti yang Datuk Mufti minta, iaitu dengan menggunakan uslub yang mudah untuk dibaca oleh orang awam, yang mudah untuk difahami oleh anak-anak muda, yang mudah juga difahami oleh orang-orang tua yang membaca. Maksudnya orang awam dibaca, dia boleh dapat manfaat. Jangan buat macam kitab ataupun penulisan ilmiah akademik yang mungkin kena banyak nota kakinya, nak kena explain itu, mungkin nak kena tulis halaman-halaman, nak kena hurai perkataan-perkataan yang rumit. Kita elakkan daripada huraian sedemikian dengan tujuan supaya ramai yang boleh ambil manfaat. Sebab kalau kita tengok, kita sebenarnya perlukan juga buku-buku ilmiah yang menjadi panduan dalam rumah tangga. Kalau dululah, kalau kita pergi ke kursus-kursus perkahwinan, saya tak tahu di negeri Perlis macam mana dia punya prosedur, ramai pasangan yang akan mengadu bila dia pergi ke kursus perkahwinan ni, dia macam tak ada satu bekalan ilmu sangat yang untuk mereka ambil tahu. Dan ada yang komplain penceramah-penceramah dalam kursus perkahwinan lebih kepada lawak jenaka, ada yang juga kepada lawak-lawak lucah, dan tidak memberikan satu bimbingan, satu situasi yang membantu pasangan-pasangan ni untuk mengharungi bahtera rumah tangga bila mana mereka berkahwin nanti. Dan sejujurnya, walaupun saya ni bukan kaunselor ataupun pakar sekretari rumah tangga ke, tapi ramai sebenarnya yang datang untuk nak meminta pandangan lah. Kan? Ada yang tanya, ada yang pasangan belum berkahwin pun ada yang ramai tanya, ada yang dah berkahwin ada masalah pun ramai yang bertanya. Saya pun tiba-tiba fikir aku ni dah macam kaunselor rumah tangga pula kan. Ramai. Macam-macam masalah yang kita dengar yang pelik-pelik pun ada. Sebab tu kita tak hairan bila baca berita ada pasangan-pasangan dekat Malaysia ni yang bercerai sebab yang very very remeh je pun boleh. Suami tengok isteri disidai baju sengit pun boleh jadi faktor penceraian. Kan? Ada je benda-benda yang pelik kita dengar tapi berlaku sebenarnya banyak dalam masyarakat kita. Dan jumlahnya pula sangat besar. Kalau tengok statistik ataupun angka penceraian yang berlaku dekat negeri-negeri Malaysia, kita akan terkejut. Sangat terkejut. Boleh jadi 11,000, boleh jadi lebih 20,000. Kita akan dapati satu jumlah yang sangat mengejutkan. Sebab kita duduk dalam kawan-kawan kita, masyarakat kita ni macam okey-okey lah, ramai. Tapi sebenarnya di luar sana, masyarakat sangat perlukan kepada bimbingan, especially daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya boleh dijadikan satu panduan komprehensif dalam kehidupan mereka. Jadi itu tujuan asal untuk saya tulis buku ini, supaya orang awam boleh baca, orang awam boleh faham, boleh diajar di masjid, boleh diajar di kursus-kursus, insya-Allah. Cumanya mungkin ada lagi beberapa penambahbaikan yang kita boleh buat dalam buku ini, yang itu insya-Allah pada cetakan yang akan datanglah. Macam mana saya susun buku dalam ni? Okey. Asalnya 77, maksud saya tak tahu nak bagi nama apa. Last minute, saya selalu last minute punya bagi nama. So lama-lama saya kata okey, teringat anak saya nama Durasaniah, ini buku berkaitan rumah tangga. Saya pun bagilah, sebab Durasaniah memang nama kitab pun. Memang ada dalam hadis nama-nama kitab, nama Ad-Durar Kaminah, Durar Saniyah, Durar macam-macam lah. So maksud daripada Durar ni mutiara, kan? Saniyah ni maksudnya berkilauan. Jadi bila saya bagi nama buku ni Durar Saniyah, dia dah buat masalah pada adik-adik dia. Dia kata, mana kami punya nama pula? Kakak aja ada kan? Tak adil, sayang kakak aja kan? So macam mana nak fikir nama anak lain pula, nama dia pelik-pelik sikit. Jadi lagilah tak tahu macam mana. Jadi bila buku Durar Saniyah ni, saya himpunkan hadis-hadis ni. So saya bahagikan buku ini kepada 5 bahagian. Dan 5 bahagian ni peranan yang penting. Satu, yang pertama sekali adalah tuntutan berumah tangga. Itu definitely mesti kena ada. Galakkan, itulah tujuan kita menulis buku ini. Salah satunya untuk menggalakkan orang Islam berumah tangga dengan mudah. Bab yang kedua, saya letakkan bab ibu bapa. Mungkin ramai yang kata, apa kena-mengena bab ibu bapa dengan rumah tangga? Sebenarnya memainkan peranan yang sangat besar. Sebab ramai orang bila di berumah tangga, diabaikan ibu dan ayah dia. Ramai juga pasangan yang berumah tangga, boleh jadi juga porak peranda kerana ibu dan ayah mereka. Pun boleh jadi. Dan ramai juga pasangan bila di berumah tangga, dia keliru. Mana tanggungjawab dia? Kalaulah, kalau kata isteri, orang kata aku kena dahulukan suami. So, mak ayah aku macam mana? So, peranan ibu bapa dalam rumah tangga ni sebenarnya memainkan satu peranan yang sangat besar dalam rumah tangga kita, sedar ataupun tak. Yang ini, sebab itulah saya letak perbahasan ni supaya pasangan kena tahu bila dia berkahwin, dia bukan hanya berkahwin dengan pasangannya sahaja, tetapi dia berkahwin juga dengan ibu dan ayah dia. Sebab kita nak meraihkan, selagi kita ada ibu dan ayah kita, itu antara tanggungjawab besar yang kita kena pikul. Baik suami ataupun baik isteri. Ada suami yang salah gunakan kuasa dia, dia akan ketepikan mak dan ayah dia ataupun mentua dia, ibu dan ayah isteri dia, sebab dia claim I'm the first man. Ada juga isteri yang tak tahu, alamak, suami dia halang dia daripada berinteraksi dengan ibu dan ayah dia, ataupun tak bagi mak ayah dia ziarah datang ke rumah dia. So dia nak taat ke tak taat ke? So itu satu bab yang sangat penting juga, yang saya kira mungkin tak banyaklah buku rumah tangga yang membicarakan tentang ibu dan ayah. Cuma saya bicarakan lebih luas tentang ibu dan ayah ni, peranan dia semua tu, hak-hak dia tu semua dalam buku yang lain lah, yang saya tulis hari tu, Ibu dan Ayah Andai Ku Menangis Air Mata Darah tu. Itu buku lain yang saya huraikan khas tentang ibu dan ayah. Kemudian bab yang ketiga, saya masuk kepada bab suami. So bab suami ni, apa sebenarnya yang suami kena tahu, apa yang suami kena faham, apa yang suami ni kena ambil peranan dia tanggungjawab dia, hak isteri yang kena ditunaikan, hak keluarga dia. Dan kemudian bab keempat masuk kepada hak ataupun kita kata peranan isteri itu pula, bab isteri. So apa yang isteri kena ambil tahu, apa yang benda-benda yang Islam ajarkan kepada isteri supaya keharmonian rumah tangga itu terjaga. Dan bab yang kelima akhir sekali, barulah bab yang kita kata suami dan isteri itu bersamalah. So tanggungjawab tu maksudnya ada hak yang khas kepada suami, ada yang hak yang khas kepada isteri, dan ada hak yang khas ataupun yang berkongsi antara sama-sama suami dan isteri. So itu secara umum perbahasan di dalam buku ini, dan hadis-hadis yang dipilih dalam bab-bab ni semua telah disusun. Hadis-hadis yang diambil kebanyakan daripada sumber-sumber yang sahih, yang mu'tabar, daripada Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Abi Daud, An-Nasai, Tirmidhi. Luar daripada Sunan Sittah ada juga macam Ibn Hibban, Sunan Al-Baihaqi, lain-lain. InsyaAllah kebanyakan hadis-hadis dia adalah hadis-hadis yang sahih dan juga hasan. Dan huraian-huraian dia kita buat secara ringkas, nanti insyaAllah kita lalulah sedikit sebanyak apa yang ditulis dalam buku ni. Mungkin kalau kita nak lalu semuanya secara satu persatu tak sempat, tapi insyaAllah kita ambil sikit, ambil sikit dan kita ulas secara ringkas lah, insyaAllah. Baik, okay, kalau kita pergi ke muka surat yang pertama, iaitu tuntutan berumah tangga. So dalam setiap dalam bahagian ataupun setiap bab yang saya sertakan biasanya akan ada mukaddimah, pendahuluan ringkas. So dalam semuka dua muka yang kita akan ceritakan introduction sebelum kita masuk kepada hadis-hadis tu. So basically sebagai mukaddimah tu kita bagi tahulah kenapa Islam tuntut kita untuk nak berumah tangga. Adakah tuntutan berumah tangga ni hanya untuk nak melempiaskan nafsu syahwat? Adakah perkahwinan ni satu dunia fantasi yang kita nampak macam di movie-movie, filem-filem yang kelihatan indah-indah belaka? And sebenarnya kita kena faham bahawa perkahwinan ni salah satu tuntutan dia adalah menzahirkan kecintaan kita kepada Nabi. Kenapa? Sebab Nabi SAW bagitahu di akhirat nanti, aku adalah Nabi, Rasul yang berbangga dengan jumlah umat dia. Dia Nabi bila ditengok, umat dia ramai. Bayangkan, sebab ada dalam hadis lain Nabi kata, ada Nabi atau Rasul yang tak ada pengikut langsung. Tak ada umat langsung. Ada yang ada berapa kerat, ada yang ada ramai sikit. Tapi Nabi bagitahu, aku sangat bangga bila tengok umat aku ni ramai. Jadi kita, bila kita buat sesuatu tu kerana kecintaan kita, kerana kita nak menggembirakan Nabi kita, kita akan dapat pahala. Kita kalau nak buat, kita kalau orang tu kita sayang, kita akan cuba gembirakan hati dia kan. Kita akan cuba, kita sayang mak ayah kita, kita cuba bagi mereka bangga dengan kita, gembira dengan kita, tunjukkan kejayaan kita supaya mereka senyum. Contoh, masa saya dululah, saya daripada zaman belajar dululah, sebab dulu saya belajar kat Madinah, kemudian belajar kat Riyadh. Dulu zaman-zaman tu dekat Universiti Arab Saudi, dia tak ada convocation. Dia tak ada majlis convocation. Jadi saya dah biasa tak ada majlis convocation lah. So, some pelajar dia rasa seronok kan, oh nak pergi majlis convo ni, oh best lah. Sampai saya masuk ke PhD kat Malaysia masa tu kat USIM, masa tu saya dapat anugerah Chancellor. So nak ambil anugerah, tapi saya rasa, saya cakap amat malas nak pergi. Masa tu lah, saya memang tak suka sangat majlis formal-formal ni. Jadi tak nak pergi mula-mula. Tapi mak saya masa tu kata, pergilah kau, kau tak pernah pergi majlis convocation. Tak apa, majlis je mak, sijil nanti boleh ambil. Lepas tu mak kata, aku yang nak tengok anak-anak aku naik pakai topi bulat tu. Okey lah, demi mak kan, kita pergilah juga kan. Dah lah nak kena beli kasut apa benda lah, kilat, saya pun tak pernah beli benda tu semua. Lepas tu nak kena pakai itu dan ini, memang tak lah. Lepas tu kita buat tu, satu yang saya fikir, mungkin inilah detik yang mak ayah kita dah tunggu lama. Dia nak tengok anak dia berjaya, dia nak tengok anak dia, dia nak rasa diri dia bangga secara tak langsung. So kita buat tu untuk nak gembirakan dia, dan bukannya sebab kita memang suka macam tu. So itu salah satu tujuan syariat kita dalam perkahwinan. Bukan hanya semata-mata kerana aku cintakan dia, dia cintakan aku. Itu kalau kita tengok orang sekarang nak dia besar-besarkan bunyi cinta tu, luar biasa kan, sampai buat lagu, semua lagu boleh kata 80% ke arah percintaan, kasih sayang, sampai nasyid pun buat juga ke arah kecintaan, semua cinta, buat movie pasal cinta. Sampai kita ni lari, kita tak faham apa erti hubungan ataupun perkahwinan yang sebenar yang Islam tuntut. Tak semestinya mesti kena macam cinta yang diagung-agungkan dalam filem tu. Sebab tu orang kita ramai tertipu. Dia, contoh orang sekarang, orang Malaysia ni sekarang ni suka tengok cerita-cerita Korea kan. Dia kata, mak, I handsome-nya dia ni, dia ni lawa. Fantasi dia, dia dah rasa macam, oh mak, orang-orang Korea semua lawa. Kalau kita nak kahwin, kita nak kena cari orang-orang yang lawa macam ni, orang-orang yang handsome macam ni. Akhirnya, masyarakat meletakkan satu piawaian yang mungkin lari sikit daripada kehendak syarak yang sepatutnya. Bila tengok filem-filem ni, nampak macam mereka ni romantik lah, apalah semua cakap, memang lembut. Sampai kita punya upah kahwinan semua memang macam ni. Drama kita pun boleh buat macam tu semua kan. Tapi bila kita tengok realiti, tak. Tengok keluar berita lelaki Korea yang kuat pukul perempuan dia. Realiti dia berbeza. Dan orang kita nampak macam ni, disajikan media macam ni, rupanya lain. Orang kita nak pergi Korea, rupanya ramai gila yang tak handsome. Sampai dululah, zaman kita sekolah dulu, cerita sebelum Korea ni, cerita Jepun yang famous. So, salah seorang adik perempuan saya, dia kata, handsome lah siapa ni, pelakon siapa, Takashi Sorimachi lah, siapa yang pelakon-pelakon Jepun tu. Sekali dia beri ria kat sekolah tu, ada pertukaran program dengan pelajar-pelajar Jepun. Sekali dia pergi Jepun, balik tu dia muka dia macam lain kan, kata apa, tak seronok lah. Tak jumpa orang-orang yang handsome. Semua mata yang macam tu je kan. So, drama, apa yang ditunjuk kepada kita ni, banyak yang ni. So, ini benda-benda yang kita kan, sampai perempuan kita kadang-kadang diingat suami yang baik adalah suami yang akan bagi bunga sejambak pada dia, yang akan datang berlutut. Kalau terlupa birthday, mak ai bergaduh satu rumah tangga. Lupa tarikh anniversary, abang ni tak sayang pada saya. Dia dah jadi macam, sebab dalam filem, dalam media dah disajikan. Kalau kamu cintakan dia, ingat birthday dia, ingat dia punya anniversary. Perempuan tu tak tahu, laki paling masalah nak ingat tarikh-tarikh ni. Kan? Hari ni eh? Allahu Akbar. Baru nak teringat. Saya lagi lah. Banyak kali terlupa kan. Isteri kata, esok ada ni, anak ni dia punya hari lahir. Esok, saya pun macam, oh berapa tahun dah? Oh, 4 ke 5 tahun. Baru nak recall balik. Tapi dia dah faham kita ni macam mana. So tak apa. Lepas tu, dia dah tahu dah. Kita apa pun kadang saya cakap, kalau saya terlupa pun, adakah mengurangkan kasih kita kepada dia? Adakah mengurangkan tanggungjawab kita kepada dia kan? Tak kan? Hari-hari kita tetap sayang pada dia, bukan hari esok. Contoh. Tapi itu dah jadi satu benda besar. Sebab dalam filem, dalam media, kita disajikan dengan perkara-perkara tu. Kan dalam cerita Orang Putih, birthday ni, kalau kata bapa ke mak dia tak datang parti tu, memang boleh merajuk lah satu family tu. Padahal saya kadang cakap, oh esok tak sempat lah, kita tunda hari lain lah. Sama je kan. Dia kata, apalah abang ni tak romantik langsung. Itu apa yang kita disajikan. So kita ingat perkahwinan ni hanya semata-mata kerana cinta, love. Sampai kita lupa macam mana Nabi, macam mana para sahabat dulu kahwin. Satu dalam Quran, bila Allah kata, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan daripada kalangan kita pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. As-sakinah ni maksudnya satu ketenangan. Supaya bila kita berada bersama dia, kita rasa tenang. Kadang-kadang bukanlah cinta tu macam besar sangat macam yang digambar gembur kan. Tapi bila kita ada dengan dia, kita rasa selesa. Kita rasa tenang. Dia menyejukkan pandangan kita. Waja'ala bainakum mawaddah. Allah jadikan antara kamu kasih sayang. Kasih sayang. Kita rasa bahagia bila duduk dengan dia. Tak handsome pun tak apa. Tak cantik pun tak apalah. Tapi kita rasa Masya Allah. Itu rupa tu bonus. Boleh jadi ekstra. Tetapi kita ada chemistry tu bila kita duduk bersama dengan dia. Tujuan perkahwinan Islam. Tengok Nabi dulu kahwin. Orang selalu tuduh Nabi. Kenapa Nabi ni kahwin banyak? Nabi ni gila seks ke apa kan? Tapi kita tak nampak bila orang tak kenal dengan hadis-hadis Nabi. Orang tak tahu. Nabi kahwin dulu, seorang je dara, Aisyah, yang Nabi nampak paling sayang, Khadijah. Lepas tu, ada antara lain-lain isteri-isteri Nabi yang dikahwini kerana sebab-sebab agama, dakwah. Nabi kahwin dengan Safiyah, anak kepada penghulu kaum Yahudi. Yang mana penting peranan tu dalam nak deal berinteraksi dengan kaum Yahudi di Madinah. Kan? Nabi kahwin lagi dengan anak-anak suku yang menyebabkan kemudiannya masuk Islam satu kaum dia. Nabi kahwin dengan Hafsah, meraihkan sahabat baik dia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ketika Nabi berkahwin dengan Aisyah, bukannya atas dasar macam oh love cinta ke apa, tak ada. Sebab masa tu sahabat yang tolong nak arrange. Dia tengok Nabi SAW lepas kematian Khadijah, suami bila tak ada isteri agak kurang terurus sikit urusan rumah tangga dengan anak yang ramai. Dia kesian tengok Nabi, dia kata maukah aku carikan kamu pengganti. So Nabi kata siapa? Dia kata kalau daripada janda, aku suggest Saudah. Kalau daripada dara, anak sahabat kamu Abu Bakar. Nabi kata cuba try tengok. Cuba try risik yang mana yang okey. Nabi pun tak adalah betul-betul kata nak kenal, nak bercinta 2-3 tahun, 7 tahun, 10 tahun bercinta baru nak berkahwin, tak. Masa tu Nabi dicadangkan dan mereka terima. Kebetulan juga masa yang dekat-dekat Saudah pun okey. Sebab suami dia meninggal ketika berhijrah atau ketika pulang daripada berhijrah. Ada disebut riwayat ada 5 anak masa tu. Oh, okey. Kalaulah Nabi orang yang terlalu fikir, mak, ai 5 anak lain pula aku nak kena tanggung, tak maulah aku. Ha. Saudah pun bukannya muda sangat. Kan? Masa tu, Aisyah pun Nabi bukan kenal masa tu, dia masih lagi sangat muda. Try dulu Abu Bakar. Ada discussion, negotiation antara Abu Bakar dengan family Jubair bin Mut'im, lain-lain. Tapi nak menunjukkan, urusan perkahwinan pada zaman Nabi SAW, bukan semata-mata atas dasar cinta yang kita duk nampak ni. Dan bagi kita, aku tak boleh atau cinta pada dia, tak mau, urusan yang pertama. Tapi mereka ada perkara, pertimbangan-pertimbangan lain untuk apa yang mereka jadi ambil, mereka pilih sebagai pasangan dalam hidup ini. Okay, kita pergi kepada hadis yang pertama dalam muka surat yang 4. Okay. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. Ini adalah hadis yang anak-anak kita, yang kita mungkin akan selalu pakai bila kita nak berkahwin. Dulu kita nak kahwin, mungkin anak-anak kita pun nak kahwin, dia kata, mak, tak pernah dengar ke hadis ni? Nabi kata, wahai para pemuda-pemudi sekalian, siapa yang mampu berkahwinlah. Nampak tak Nabi suruh kita berkahwin, mak? Itu menjaga itu dan kita akan cakap macam tu. Ramai, nah, ini saya beritahu kebanyakannya, ini sebab saya banyak jumpa pelajar-pelajar daripada pengajian Islam lah, pelajar agama, memang suka guna hadis ni. Kan Nabi dah suruh kita berkahwin. Dia nampak, ya ma'asyara syabab, dia nampak kalimah faliyatazawaj. maka berkahwinlah. Makna halal. Tapi dia lupa kalimah al-ba'ah. Ha, yang tu dia tak nampak. Kemampuan. Nabi kata kat sini, siapa yang daripada kalangan kamu yang ada kemampuan, maka berkahwinlah. Yang kemampuan tu dibuat-buat tak nampak. Ha, sebab kemampuan ni, ramai orang fikir daripada sudut keuangan semata-mata. Maksudnya ada duit semua jalan. Tetapi sebenarnya orang tak nampak kemampuan ni luas. Kemampuan ni termasuk kemampuan kita dalam berfikir, kematangan kita. Kemampuan kita dalam mengawal emosi kita. Itu pun sangat penting. Kemampuan kita dalam menguruskan masalah rumah tangga. Itu juga termasuk dalam kemampuan. Yang ini ramai yang tak nampak. Sometimes mak dan ayah ni, dia nampak kemampuan anak dia. Dia tahu anak aku ni belum boleh lagi. Tapi dia dah macam dia nampak kemampuan. Boleh mak, jangan risau. Lepas abang bekerja, abang kau belajar je sambil belajar. Abang kerja-kerja sikit, nanti insyaAllah boleh lah. Kan? Jangan termakan dengan pujukan anak tu. Tengok dulu. Tengok macam mana karakter dia. Sangat penting. Masa awal-awal dulu, bila ramai pelajar-pelajar ni datang minta saya nasihat, dia kata ustaz, dia kata kan, nak minta cadangan, nak kahwin. Kita dulu kata, Masya Allah, silakan, silakan. Bagus tu, dalam agama menggalakkan kita perkahwinan. Dulu-dulu. Tapi lepas tu, kita bertemu dengan orang-orang yang kita bagi nasihat kahwin ni, masalah. Dan ada yang sampai bercerai-berai. Lepas tu, ada yang sampai pengajian dia pun terkandas. Saya pun jadi macam insaf balik kan. Kena review balik. Bila orang datang nak bagi, nak minta nasihat nak kahwin tu, kita akan tanya dia dululah. Dah tak ada macam dulu, eh bagus, Masya Allah, falyatazawaj. Kan? Tak ada lah. Tengok, tanya balik. Macam mana, bagi dia beberapa situasi. Nak tengok dia boleh handle lah. Contoh, bila dulu zaman pelajar-pelajar, bila pelajar berkahwin, tak boleh bawa isteri dia dulu pergi. Atau undang-undang dia masa tu lah. Tak boleh bawa lagi isteri. Jadi kata, bersedia tak boleh hidup berjauhan? Entah 3 tahun, entah 2 tahun. Masa tu boleh, tak ada masalah, saya tak ada masalah. Semua masa tu, Masya Allah, tak ada masalah. So kita tanya, macam mana kalau kata berjauhan, isteri tu nak duduk mana? Tak, dia duduk dengan mak ayah dia. Dah kahwin ni, tanggungjawab isteri tu bawah kita. Kita nak pikul komitmen amanah itu, kita ambil daripada ayah dia kepada kita. Jangan terus set dalam mind nak beratkan mak bapak dia juga. Maksudnya kita belum bersedia. Jangan nampak nak halalkan. Saya hari-hari dah telefon kan. Saya rasa tak manis lah Ustaz. Kan? Dia nampak apa yang membolehkan. Dia tak fikir apa yang boleh menjaga dia. Kita kata janganlah telefon kerap sangat. Suruh telefon kerap sangat. Dan lepas tu, kalau datang, mesti kena ada kos. Dudukkan negara Arab yang lebih mahal daripada Malaysia. Ayam dia lagi mahal daripada kita. Itu zaman saya dulu. RM13 untuk ayam yang 900 kg. Yang sekilo kecil tu je. Sebab tu bila ayam kat Malaysia naik baru ni, saya macam, okay. Sebab Saudi lagi mahal dulu. Kita dah pernah rasa. Lepas tu, macam mana? Mana nak dapat kos? Nanti dia kata, tak apalah, saya kerja-kerja. Kat sini tak boleh. Pelajar tak dibenarkan bekerja. Kalau dia bekerja pun secara illegal, macam mana dia nak balance antara pengajian dia? So, situasi-situasi macam tu, saya bagi supaya mereka akan nampak rupanya ada banyak cabarannya. Dan ramai jugalah yang saya jumpa, bila dia dah berkahwin, dia tak boleh bawa isteri, dia murung. Dulu kata macam steady je. Ni tiba-tiba dah murung lah. Kali ni dah datang jumpa bola pun dah macam tu, ya kan? Dah tak ceria dah. Ada yang lepas tu, bila dah berjauhan, kadang-kadang ada masalah family, masuk campur itu dan ini, bergaduh daripada jauh, cerai. Ada juga. Ada juga yang lepas tu, tak jadi nak belajar lah. Sama ada berhenti, ataupun fail sebab tak tahu macam mana nak manage masa, tak tahu macam mana nak manage komitmen. Ini al-ba'ah, kemampuan yang kita kena perhalusi juga. Kerana perkahwinan ni bukan hanya semata-mata nak menghalalkan perhubungan. Kita kena cari jalan. Kalau kata orang tu kata, Ustaz, saya rasa tak boleh tahan, Ustaz. Nabi ada pesan. Fa innahu aghaddu lil basar. Yes, perkahwinan tu dia boleh membantu kita menundukkan pandangan. Walaupun tak semestinya, banyaknya suami-suami kat luar tu mata dia duk mengelewar sana sini kan. Tapi salah satu jalan. Kalau jalan perkahwinan ni tak dapat, tetap jaga pandangan juga dengan cara yang lain, kena kontrol. Wa ahsanu lil farj, dia lebih memelihara kemaluan, maksudnya memelihara maruah, syahwat kita. Itu kalau kata kita boleh berkahwin. Kalau tak boleh berkahwin, jangan buat benda-benda yang boleh membangkitkan perkara tersebut. Tahan diri, cuba. Salah satu cara Nabi pesan supaya kita berpuasa. Puasa pun bukanlah sebab yang absolute untuk menghalang nafsu kita daripada ni. Ada juga, ada pernah orang kata, Ustaz, saya kalau puasa pun, saya pun nafsu sentiasa ada je kan, tinggi lagi. Tak semesti. Tapi Islam bagi satu panduan umum. Perkara paling penting, you jaga pandangan. Perkara paling penting, you jaga hawa nafsu kamu. Tak boleh berkahwin, tak puasa pun tak boleh menyekat dia. Jangan tengok benda-benda yang tak senonoh. Jangan duk beritu dan ini buat benda-benda yang boleh merosakkan dua elemen ni. Barulah kamu punya hasrat tu boleh kawal sikit. Saya dulu pun, sebagai remaja pada zaman dulu, mesti akan terfikir benda yang sama. Kan? Cuma pengalaman-pengalaman tu buatkan kita berfikir panjang sikit. Tak semua apa yang kita ingin, kita boleh dapat on the spot. Ada benda yang kita kena tangguh. Contoh saya bagi satu contoh. Kalau kita ada kita ada duit RM100,000. Mungkin secara luaran dengan RM100,000 tu kita boleh beli kereta X50. Kan? Proton X50 kita boleh beli cash. Tapi itulah luaran, okey, nampak mampu, kita boleh beli, bayar, dapat harga sebiji kereta. Ini yang ramai orang nampak macam tu. Contoh bila orang tengok, okey, apa syarat minimum kalau nak pakai kereta Alphard? Kedai kereta Recon akan cakap syarat dia gaji minimum RM8,000. So bila kita ada RM8,000, gaji kita RM8,000, terus kita nak buat pembelian ataupun loan untuk kereta Alphard. Kita ingat itulah kemampuan. Zahirnya kelihatan itulah kemampuan. Tapi sebenarnya tak. Kalau kita ada RM100,000, contoh, kita beli yang paling tinggi punya variant X50, dah dekat RM100,000 lah. Dah 90 berapa lah, 95 ke apa. Dah nak habis dah RM100,000 tu. Tiba-tiba kalau kita habis, macam mana simpanan lain, macam mana untuk buat benda lain, macam mana nak buat itu, macam mana untuk ni, keluarga ini. Kita rasa kita boleh buat benda tu, tak semestinya kita boleh buat benda tu sekarang. Sama juga orang tu, dia kata, aku dah gaji aku dah naik pangkat, gaji dah RM8,000, dah boleh beli Alphard. Tapi kalau dia beli Alphard, duit yang bulanan dia nak kena potong dah separuh daripada gaji dia dah. Dekat RM4,000 dah kena potong untuk Alphard. Macam mana dengan perbelanjaan rumah lain? Macam mana dengan nafkah ini? Macam mana dengan itu? Akan jadi sangat tight ataupun akan banyak yang terjejas. Belum lagi mampu sebenarnya. Tapi kalau kita nak ambil yang itu, akan ada benda-benda lain yang akan terjejas. Sebab tu kita kena pertimbangkan daripada sudut kemampuan ni, macam-macam aspek juga, supaya biarlah benda itu berjalan dengan baik. Betul, perkahwinan itu dalam Islam sepatutnya dimudahkan, sangat setuju. Tetapi janganlah, orang kata macam rukhsah dalam agama. Rukhsah itu tujuan dia adalah Allah nak memberi kemudahan, keringanan kepada hambanya. Tetapi kita jangan mempermudah-mudahkan agama. Nah, itu dia punya konsep. Pertimbangan perlu, kebijaksanaan perlu, tetapi janganlah sampai menyusahkan yang di luar daripada kemampuan kita. Tawakal itu juga perlu. Kena find balance dalam tune nak mencari keputusan tu, kita kena cari keseimbangan dalam kita buat keputusan. Ada orang yang terlalu negatif. Tak mau juga. Terlalu negatif kan? Semua benda tak boleh, semua benda susah, semua benda ni tak jadi apa juga. Ada orang yang langsung tak fikir. Dia redah. Tiba-tiba dia stuck. Dia tak tahu nak buat apa. Pun tak boleh lah juga. So, kena balance dalam apa-apa pertimbangan. Macam-macam kes lah yang saya jumpa. Ada yang kesian juga saya tengok family di lepas tu. Dan benda tu buatkan kita revise balik banyak perkara lah sebelum kita memberi nasihat. Okay, tu secara ringkas. Dan kita tengok kepada hadis kedua lah. Hadis yang kedua, muka surat 10. Saya rasa kita pilih-pilih hadis lah kot eh. Supaya hadis-hadis tu ada yang kita boleh sentuh elok. Dan insyaAllah kalau ada ruang masa, sehari kita bagi sesi soalan. Kita berhenti pada jam 11 untuk berehat sebelum sesi Datuk Mufti. So mungkin dalam 15 minit akhir tu nanti kita bagi ruang untuk kalau kata ada nak bertanya soalan. So kita pun tak akan boleh cover semua, tetapi kita akan cover apa yang penting. Sekejap, saya tengok hadis-hadis mana yang kita rasa kita... Okey, kita ambil muka surat 18, hadis keempat. Alright. Ada yang kata, ni hadis Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba'a. Ni hadis popular. Limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidhati din taribat yadak. Hadis ini ada juga sebagian orang salah faham. Nah, hadis ini sebenarnya pun penting. Nabi SAW beritahu tungkahul mar'ah. Wanita itu dinikahi. Ada orang kita, dia pergi faham nikahlah dengan wanita yang ada empat ciri ini. Tapi itu nikahlah bermaksudnya arahan, suruhan. Tapi bila Nabi kata tungkahul mar'ah, dinikahi, maksudnya Nabi nak cerita perempuan-perempuan ni kebiasaannya dinikahi ataupun laki cari empat ciri-ciri ini dalam perempuan. Yang pertama, lima liha. Ada lelaki yang mencari perempuan itu kerana harta. Businessman contohnya, dia nak kahwin perempuan ni ada sebab. Mungkin ni anak toke sekian, aku boleh dapat beli company dia nanti, boleh kuasai itu dan ini. Wali hasabiha, dan juga kerana keturunan, maksudnya family. Aku kahwin dia juga mungkin kerana faktor keluarga. Boleh jadi dia ni pun keluarga yang baik-baik. Nak hubungkan suku sakat orang Arab lagi lah. Masa dulu dia nak kahwin antara clan dengan clan untuk nak membina hubungan. Wali jamaliha. Dan juga ini yang paling utama bagi lelaki lah. Kebanyakan lelaki mengawini, memilih, melihat seorang perempuan tu berdasarkan rupa paras. Yang ini tak boleh nafi lah. Laki diberbeza sikit dengan perempuan. Itu fitrah Allah ciptakan. Lelaki ni kalau dia, bila dia nampak perempuan tu, dia akan tengok, ini berkenan, ini lawa lah. Kalau ada ciri lawa ni, dia lupalah ciri-ciri yang lain. Tak kaya pun tak apa. Sebab tu lelaki selalu tak ada lah masalah. Kalau dia kahwin, dia kaya, laki tu kaya, isteri dia katakan tak kaya, tak ada masalah biasanya. Sebab dia tak cari apa sangat. Harta ni tak apa sangat. Tapi bila lawa tu, tiba-tiba dia kahwin isteri, dia nampak ada perempuan lagi lawa. Dah boleh jadi masalah. Sebab laki ni mudah tertarik pada lawa-lawa. Itu memang tak boleh nafi lah. Tak boleh nafi. Sebab bab tu, dalam bab ni, nanti kita akan lalu sikit. Penting lah orang kata sebenarnya. Perempuan ni kena faham dan kena raikan. Kalau dia tahu laki ni mudah terpikat benda-benda yang lawa, janganlah dia dekat rumah hanya pakai baju kelawa. Itu dia kenal lah, lawa-lawa juga. Sebab laki ni mudah. Memang kalau dia pisah, ya Allah, dia boleh nampak, tulis berapa kali. Tengok TV dia boleh fikir macam-macam. Laki kepala ada cara dia, dia punya ni memang beza. perempuan berbeza. Ada perempuan yang melihat dari segi rupa. Tetapi biasanya kalau kita dengar, perempuan ni ujian dia, dia lebih tewas kepada lelaki yang poket dia besar. Tidak kepada wanita yang bermukminah, beriman macam kat sini, tak. Tapi di luar sana, kita ada iman. Kelebihan kita, kita ada iman yang boleh nak jagalah benda ni. Tapi cuba kita tengok di luar-luar, di barat-barat, even di orang yang tak begitu ada agama dia. Kalau perempuan ni nampak laki tu pakai kereta mewah, lain macam lah. Kadang-kadang tertengok juga apa yang gold digger, gold digger apa benda tu kan. Memang laki tak, dia kalau kata nak umpan dia, tu yang berlaku dalam syarikat-syarikat kat Malaysia. Orang nak negotiate kontrak yang toke-toke ni, dia akan offer rasuah dia perempuan. Dia tahu laki ni mudah tumpas kepada perempuan. Tapi perempuan ni dia akan lebih pentingkan daripada sudut itu. Laki boleh hidup miskin pun tak apa, tapi dia happy kalau isteri dia lawa. Tapi kalau perempuan, pentingkan kestabilan ekonomi keluarga. Kalau laki dia handsome tapi tak ada poket, mungkin dia pun macam susah sikit. Tapi kalau laki dia perut besar pun tapi poket dia pun besar, dia okey. Kan? Tak semua, tapi biasanya banyak fitrahnya begitu. Sebab tu kalau kita tengok dalam nas-nas dalam Quran ataupun hadis, biasanya kalau ada, bila disebutkan ganjaran bagi para lelaki dekat syurga, disebut bidadari, bidadari, bidadari. Tetapi bila ada disebut ganjaran kepada wanita, istana, harta benda, sebab apa? Meraikan fitrah. Meraikan fitrah lelaki dan perempuan. Lelaki suka mana? Lelaki, perempuan kalau pergi kedai emas, tengok emas